Ana mau tanya, apakah ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maaf-maafan saat hari raya Idul Fitr? Dan kalau ada orang awam yang mengatakan kepada kita mohon maaf lahir dan batin, apa jawaban kita? Tidak ada nas yang khusus. Yang ada diriwayatkan dari para sahabat, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh dari kita dan dari kalian. Naam. Dan tidak dikhususkan. Minta maaf itu kapan saja. Naam. Hanya saja biasanya kaum muslimin mereka mencari momen-momen tertentu. Asal yang seperti ini tidak menjadi satu pengkhususan, ya. Saya enggak mau minta maaf kecuali di hari raya saja. Jadi kalau terjadi persengketaan, tunggu hari raya. Ya, padahal memungkinkan bagi dia meminta maaf kapan saja. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Memberi maaf itu lebih mendekatkan diri kepada taqwallah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun mengkhususkan hari raya, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, namun kalau misalnya ada yang mengucapkan selamat kepada kita, tidak mengapa, dibalas. Dibalas. Naam, wa idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan ucapan selamat pada kalian, balas dengan yang terbaik atau yang semisalnya. Dan biasanya hal-hal yang sifatnya bagaimana cara mengucapkan selamat kembali kepada urf. Masing-masing daerah punya cara tersendiri, ya. Naam. Apakah apa itu taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal misalnya, atau minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Naam. Atau bahasa Indonesia mohon maaf lahir dan batin. Atau dengan bahasa Jawa misalnya. Apa itu? Sugeng itu. Sugeng apa itu? Sugeng riyadin. Dan seterusnya, ya. Ya, biasanya masing-masing ada cara tersendiri. Asal tidak dikhususkan dan tidak dianggap meminta maaf itu hanya pada hari raya. Ini wallahu ta'ala kembali kepada urf, ya. Kebiasaan satu daerah. Wallahu a'lam.